Hadirin rahimakumullah, kita akan lanjutkan baca kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimallahu. Kita masih pada adab yang ke-13, adab seorang yang alim atau guru di dalam pelajaran. Pada pertemuan yang kemarin kita telah membaca sebagiannya, yaitu hendaknya seorang guru berusaha di dalam perkara-perkara yang memberikan kebaikan bagi muridnya, berusaha menyatukan hati mereka, membantu mereka dengan apa yang dia mampu, baik dengan kedudukannya, baik dengan hartanya, ataupun mungkin dengan tenaganya, atau mungkin dengan tenaganya, membantu dengan harta, tanpa apa, tanpa merendah-rendah kepada manusia, tanpa menghinakan dirinya. Jadi seandainya dia minta bantuan, dan dengan dia minta bantuan dalam rangka membantu muridnya, itu tidak menjadikan kedudukan dia itu semakin rendah, tidak menjadikan dia itu menjadi terhinakan, maka itu adalah hal yang sangat baik, ya, dan hal yang diperbolehkan. Hadirin jemaah rahimakumullah, jadi siapa yang membantu saudaranya muslim yang sedang kesulitan, yang membutuhkan bantuan, maka Allah pun akan memberikan bantuan kepadanya, Allah pun akan membantunya. Siapa yang meringankan beban saudaranya, maka Allah pun akan meringankan bebannya nanti di hari kiamat. Kemudian juga ketika ada sebagian murid atau ada murid yang tidak hadir di majelis, sedangkan murid itu biasanya hadir rajin, maka bang, seorang guru hendaknya berusaha mencari tahu tentang keadaan dia. Dia itu sedang apa? Kenapa dia tidak hadir? Itu seorang guru hendaknya berusaha mencari tahu. Ya, barangkali dia sakit atau menghadapi satu permasalahan sehingga guru tersebut bisa membantu. Berikutnya berkata rahimahullah, wa'alam anna at-taliba as-saliha a'wadu 'ala al-'alimi bi khairi ad-dunya wal akhirah min a'azzi an-nasi 'alayhi wa aqrabi ahlihi ilayhi. Wa'alam, dan ketahuilah, sesungguhnya talib, penuntut ilmu, siswa yang soleh, a'wad, itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat, alal alim, bagi seorang guru, bi khairi dunia wal akhirah, dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Min ahsin nasi alaihi, murid yang saleh, murid yang baik, itu adalah semulia-mulia manusia bagi guru. Wa aqrabi ahlihi ilaihi, keluarga yang paling dekat kepadanya. Di murid-murid yang rajin, murid-murid yang punya akhlak yang baik, rajin dari sisi belajar, rajin dari sisi ibadah, mempunyai akhlak yang baik, ini sangat memberikan manfaat yang besar bagi seorang guru di dunia dan di akhirat. Orang yang mulia bagi guru, di sisi guru, bahkan dianggap sebagai keluarga yang paling dekat, padanya. Walidzalika kana ulama ussalafin nasihuna lillahi wa dinihi yunquna syabakal ijtihadi li sayyidi talibin yantafi'un nasu bihi fi hayatihim wa man ba'dahum. Karena itulah ulama salaf nasihun, para penasihat, orang yang tulus karena Allah dan karena agamanya, mereka yulquna syabakal ijtihad, melontarkan jalinan ijtihad, jalinan ijtihad li sayyidi talibin, untuk berburu mencari murid, yantafi'un nasu bihi fi hayatihim wa man ba'dahum, yang mana manusia itu bisa mengambil manfaat dengannya di dalam kehidupan mereka, dan juga manusia itu bisa setelah mereka itu bisa mengambil manfaat dengan seorang murid yang baik tersebut. Walau lam yakun lil alimi illa talibun wahidun yantafi'un nasu bi'ilmihi wa amalihi wa hadiyihi wa rishadihi lakafahu dhalika talib inda Allah ta'ala. Walau lam yakun lil alim, walaupun seandainya orang yang berilmu itu tidak memiliki kecuali hanya satu murid saja, tapi dia apa? Tapi manusia bisa mengambil manfaat dari satu murid tadi dengan ilmunya, dengan amalannya, dengan petunjuk dan bimbingannya. Laka fahu dzalika thalib inda Allah ta'ala. Maka itu sudah cukup bagi guru tersebut dengan satu murid tadi di sisi Allah ta'ala. Jadi satu murid tadi mencukupi gurunya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la yatasilu syai'un min ilmihi ila ahadin fayantafi'u bihi illa kana lahu nasibun minal ajr. Karena sesungguhnya la yattasilu syai'un, tidak ada sesuatu yang bersambung min ilmi, dari ilmunya, ila ahadin, kepada seseorang pun, fayantafi'u bihi, yang kemudian dia mengambil manfaat dengannya, illa kana lahu nasibun minal ajr, kecuali dia itu akan mendapatkan bagian dari pahala. Ya. Jadi ketika seorang itu punya murid, kemudian murid ini dicontoh oleh orang banyak, mengajari orang banyak, dicontoh oleh orang lain, maka gurunya pun mendapatkan pahala. Ya. Gurunya pun mendapatkan pahala. Kama ja'a fil hadis sahih 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah datang di dalam satu hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal 'abdu in qata 'amaluhu illa min thalasatin, shadaqatin jariyatin, 'ilmin yuntafa'u bihi, aw walidin salihin yad'u lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal 'abdu, apabila seorang hamba itu meninggal, maka inqata amalhu, terputuslah amalannya. Pahala amalan itu sudah terputus. Illa min salasatin, kecuali terhadap tiga perkara. Tiga amalan, yaitu apa? Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang terus dimanfaatkan oleh manusia. Sebagaimana satu masjid, seorang mewakafkan tanahnya atau masjid, atau mungkin Al-Quran atau buku dan semisalnya, kemudian buku ini dimanfaatkan, buku agama ini dimanfaatkan, masjid itu dimanfaatkan untuk ibadah, maka apa? Walaupun orang yang bersedekah tadi sudah meninggal, itu akan tetap mendapatkan pahala, tidak terputus pahala baginya. Au ilmun yuntafau bi, juga ilmu yang dimanfaatkan itu akan terus terus mengalir pahalanya. Orang yang mengajarkan ilmu yang ilmunya itu dimanfaatkan oleh manusia, diamalkan oleh manusia, maka ketika orang yang mengajarkan ilmu itu sudah meninggal, terus dia akan mendapatkan pahala. Terus mendapatkan pahala karena ilmunya dimanfaatkan. Awwaladin salin yada'unahu, demikian pula anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, maka doa anak ini itu akan bermanfaat bagi orang tuanya. Sebab anak itu adalah hasil usaha dari orang tua. Di antara penyebab anak itu jadi anak yang soleh adalah karena orang tuanya. Ini kebanyakannya. Yahdini jemaah rahimakumullah. Kemudian kata beliau rahimullah, wa ana akul, dan saya berkata, idza nadharta wajadta ma'ani ats-tsalasati mawjudatan fi mu'allimil ilmi. Amma sadaqatu fa iqra'uhu iyyahu al-ilma wa ifadatuhu iyyahu. Kata Ibnu Jamaah, saya berkata, apabila kamu melihat, memperhatikan hadis ini, wajadta ma'ani ats-tsalasati, kamu akan mendapati makna-makna tiga hal ini mawjudatan, ada fi mu'allimil ilmi, pada orang yang mengajarkan ilmu. Jadi apa yang tersebut dalam hadis ini dari tiga perkara itu dimiliki, didapatkan pada orang yang mengajarkan ilmu. Sedekah jariah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh mendoakan kebaikan. Amma sadaqatu, adapun sedekah, fa iqra'uhu iyyahu al-ilma, maka ketika dia membacakan ilmu kepadanya, kepada muridnya, ini termasuk sedekah. Wa ifadatuhu iyyahu, dan dia memberikan manfaat, faidah kepadanya. Ala tara ila qoulihi sallallahu alaihi wasallam fil musalli wahdahu, tidakkah kamu melihat, memperhatikan kepada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam fil musalli wahdahu, tentang orang yang salat sendirian. Nabi bersabda apa? Man yatasaddaqu ala hadha, siapa yang mau bersedekah terhadap orang ini? Ya. Ini kata Nabi. Ai, maknanya adalah bis salati ma'ahu, yaitu dengan sholat bersamanya. Siapa yang mau bersedekah dengan sholat bersamanya? Ya. Ya. Litahsulalahu fadilatul jamaah, agar supaya dia mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Wal mu'allimul ilmi yuhassilu lit-talibi fadilatan 'ilmi allati hiya afdalu min salatin fi jamaah. Maka seorang yang mengajarkan ilmu, seorang pengajar, seorang guru, itu yuhassil, mengumpulkan untuk muridnya atau karena muridnya fadilatan ilmi, keutamaan ilmu, allati yang hiya afdal, yang keutamaan ilmu itu afdal, lebih utama daripada sholat dengan berjamaah. Ya. Wa yanalu biha syarafat dunia wal akhirah, dan seorang guru itu mendapatkan dengannya, dengan keutamaan ilmu, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kemuliaan di dunia dan di akhirat, ketinggian di dunia dan di akhirat. Ya. Wa ammal muallim wa amman ilmun muntafa'u bih, adapun ilmu yang dimanfaatkan, fadhahirun, ini nampak nyata, jelas. Karena dia orang yang mengajarkan ilmu, maka ilmu itu kemudian dimanfaatkan oleh muridnya. Jelas dia akan mendapatkan pahala terus jika ilmu itu dimanfaatkan, digunakan, diajarkan oleh muridnya, walaupun dia sudah meninggal. Li'annahu kana sababan li'isali dhalikan ilmi ila kulli manin tafabihi. Sebab sungguh dia, karena sesungguhnya dia menjadi sebab tersampainya ilmu tersebut kepada setiap orang yang mengambil manfaat dengannya. Ya. Jadi dikatakan apa? Muallim, seorang guru, orang yang mengajarkan ilmu, itu dia mendapatkan tiga hal yang disebutkan dalam hadis. Dia dianggap telah bersedekah, jariah, dia telah apa? Memberikan ilmu dan dimanfaatkan ilmunya, dan dia menjadi orang yang soleh, yang mendoakan kebaikan. Ya. Ini hanya didapatkan oleh orang yang mengajarkan ilmu. Tiga hal ini tidak akan terputus pahalanya walaupun si alim itu sudah meninggal. Ya. Berikutnya kita selesaikan. Wa ma du'a salihu lahu, adapun doa yang baik untuknya, olehnya, bal mu'tadul mustaqra'u ala al-sinati ahli al-ilmi. Maka itu sudah bal mu'tad, yang biasa terbacakan lewat lisan-lisan ahli ilmu, lisan-lisan para ulama, wal hadis, dan hadis qotiban seluruhnya, yaitu apa? Doa, doa yang biasa dibaca oleh para ulama ilmu dan ahli hadis seluruhnya adalah doa. Addu'a'u limasayikhihim, mendoakan kebaikan untuk guru-guru mereka, wa immatihim, dan para a'immah mereka. Ya. Ini adalah doa anak yang soleh. Anaknya soleh yang mendoakan kebaikan. Ya. Ulama mendoakan kebaikan untuk guru-gurunya. Itu kadang kita mendengar para masyayikh mendoakan apa? Allah maghfirli wali walidaina wali masyayikhina wali jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah guru-guruku, ampunilah seluruh kaum muslimin. Itulah doa kebaikan seorang murid untuk gurunya. Ya. Seorang guru mendapatkan doa dari muridnya. Mabadu ahli al-ilm yada'una li kulli man yudkaru anhu syai'un minal ilmi. Sebagian ulama mendoakan kebaikan bagi setiap orang yang disebutkan darinya sesuatu dari ilmu. Sebagian ulama mendoakan gurunya, guru yang telah memberikan ilmu kepadanya. Wa rubbama yaqra'u ba'duhum al-haditsa bisanadihi. Dan terkadang sebagian mereka, sebagian ulama, membacakan satu hadis dengan sanadnya. Fayad'u li jami'i rijali sanadi. Maka dia mendoakan kebaikan bagi seluruh rijal sanad. Mendoakan kebaikan untuk semua rawi-rawi hadis yang dia baca. Mendoakan kebaikan untuk guru-guru dan guru-gurunya terus sampai ke atas. Fa subhana man iktasa man syaa min ibadi bima syaa min jazili itaihi. Maka Maha Suci Zat yang telah mengkhususkan siapa yang dia kendaki dari hambanya dengan apa-apa yang dia kendaki, berupa jazil atau pemberian yang banyak, yang melimpah. Ya hadirin jemaah rahimakumullah, ini kesimpulan dari paragraf terakhir beliau itu menjelaskan tentang apa keutamaan orang yang mengajarkan ilmu. Ternyata orang yang mengajarkan ilmu, seorang guru, itu mendapatkan 3 perkara. Dia dianggap telah bersedekah jariah dan telah ilmunya bermanfaat, dan juga mendapatkan doa dari muridnya yang baik. Sehingga ketika guru itu meninggal, dia akan terus mendapatkan pahala. Pahala sedekah, pahala ilmu yang manfaat. Manfaat dari doa dari murid-muridnya. Dengan hal ini maka hendaknya kita bersemangat dalam belajar, bersemangat dalam mengajar, dan terus berusaha memperbaiki diri supaya kita bisa menjadi contoh yang baik bagi semuanya. Ini mungkin ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafidhakumullah.